suasana gersang, mentari menjengkam dada, debu-debu di jalanan menjadi teman setia. Tiada lain tujuanku, hati emas yang mencari kisahnya di ujung.